Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini akan kita lanjutkan kembali bab tentang wajibnya taat kepada pemerintah dalam keadaan apapun, asalkan bukan dalam perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan hadis berikutnya yang ke-668. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah bercerita, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fanazalna manzilan, kami para sahabat pernah safar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami singgah di suatu tempat. Faminna mayuslihu khiba'ahu, sebagian dari kami ada yang memperbaiki kemahnya atau tendanya. Waminna mayantabiru, sebagian dari kami ada yang main panah, lomba-lomba memanah. Wa minna man huwa fi jasarihi, sebagian dari kami ada yang di tempat ontanya, untuk ngurus ontanya. Idna ja munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata jami'ah, tiba-tiba ada petugas atau muadzin Rasul SAW yang kemudian mengumandangkan as-shalah jami'ah. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun bergabung menuju tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khair ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Setiap nabi sebelumku pasti memiliki kewajiban untuk menunjukkan umatnya untuk melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang Nabi ketahui untuk mereka, dan pasti memperingatkan umatnya dari kejelekan yang diketahui oleh Nabi itu untuk mereka. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awaliha. Dan sesungguhnya umat Islam ini yang kalian termasuk di dalamnya dijadikan masa-masa aman dari fitnah adalah di generasi-generasi pertamanya saja. Wa yusibu akhiraha bala'un wa umuran tunkirunaha. Dan akhir umat ini akan terus mendapatkan ujian dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Wa taji'u fitanun yuraqqiqu ba'daha ba'da. Kemudian datanglah fitnah-fitnah yang mana fitnah itu lebih ringan dibandingkan dengan fitnah setelahnya. Wa taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi mihlakati. Suatu ketika datang fitnah, kemudian orang yang beriman berkata, mungkin fitnah inilah yang membuat aku meninggal. Summa tankasifu. Kemudian ternyata fitnah tadi hilang. Wa taj'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi. Kemudian datang fitnah lagi yang baru dan seorang mukmin berkata, mungkin kali ini aku mati. Faman ahabba ayuzahzaha 'anil nar. Maka barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, wa yudhalal jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka hendaknya dia ketika mati dalam keadaan tetap beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaih. Dan hendaknya dia segera mendatangi orang yang ingin didatangi sebelum kematian datang. Waman baya'a imaman fa'atahu safqata yadih wa thamrata qalbih falyuti'hu inistata'a. Dan barang siapa yang telah menetapkan pemimpinnya, kemudian dia memberikan sepenuh tangan tanda setia dan sepenuh hati kesetiaan, maka hendaklah dia taat kepada pimpinan itu sedapat mungkin. Fa in jaa akhar yunazi'uhu fadribu unuqal akhar. Dan jika ada yang lain yang mengklaim sebagai pemimpin dan berusaha untuk melengsarkan pimpinan yang sah, maka penggalah leher yang terakhir tadi. Rawah Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini ikhwana fillah azakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, termasuk dari kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah safar bersama dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan safarnya Rasul itu semuanya untuk kepentingan dan kemaslahatan dakwah. Safar beliau untuk jihad fisabilillah. Safar beliau untuk haji dan umrah. Safar beliau untuk islah dzatil bain, mendamaikan persengketaan dan perselisihan. Safarnya beliau untuk berdagang. Ya. Semuanya itu ada maslahatnya. Biasa bersama dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau kita melihat Di sini ada sebagian rombongan yang kemudian main panah, berarti ini safarnya untuk kepentingan jihad fisabilillah. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kebersamaan kepada para sahabat radhiyallahu taala an majma'in. Ketika mereka singgah di satu tempat, Rasul mempersilakan masing-masing sahabat untuk melakukan aktivitas sendiri-sendiri. Tapi ketika sholat, semuanya dipanggil dan berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendapatkan wejangan-wejangan dari beliau. Ini adalah bentuk kebersamaan para sahabat. Yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan disunahkan untuk mengumpulkan orang ketika ingin menyampaikan berita yang penting untuk mereka. Sebagaimana Rasul SAW biasa mengumpulkan para sahabat, ya, momennya ialah ketika akan sholat atau ketika selesai sholat, ya, ketika kumpul disampaikan kepada mereka beberapa faedah penting. Demikian, jadi tidak satu-satu, ya. Kalau ada berita penting, kumpul, kasih tahu supaya tidak terlalu banyak bicara, ya. Semuanya dikumpulkan di sunnah. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa setiap nabi dan rasul itu pasti menyampaikan risalah dan wahyu. Tidak ada yang disembunyikan. Apa saja kebaikan yang harus dilakukan oleh umatnya disampaikan. Apa saja kejelekan yang harus ditinggalkan oleh umatnya disampaikan. Itu memang tugasnya para nabi dan rasul. Kemudian faedah berikutnya, dalam hal ini menunjukkan bahwa umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling aman dari fitnah adalah generasi pertama. Disebutkan dalam banyak syarah, ju'ila afiyatu wa fi awaliha wa asru sahabah wa tabi'in wa tabi tabi'in. Generasi pertama umat ini yang aman dari fitnah itu adalah generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi atba'ut tabi'in. Ini walaupun ada sedikit fitnah, tapi saat itu fitnah bisa mudah diselesaikan dengan baik, ya. Faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa semakin dekatnya hari kiamat, semakin banyak fitnah-fitnah yang bermunculan. Fitnah setelahnya lebih dahsyat daripada fitnah sebelumnya. Jadi kalau kita menemukan fitnah, ujian, atau perkara-perkara yang diingkari, menyebar, maka ketahuilah setelah itu pasti akan ada fitnah yang lebih apa ini? Besar. Saking besarnya fitnah itu, saking dahsyatnya fitnah itu, sampai para orang yang beriman rasanya ingin mati saja. Ya, mungkin saat ini saat yang tepat kematian saya, ya, daripada terfitnah. Tapi ternyata fitnahnya berlalu. Kemudian datang lagi fitnah yang lebih berat, dan kembali lagi orang-orang yang beriman, yang mereka ini menjaga keimanannya, takut terfitnah, sehingga bilang hadi-hadi. Mungkin saat ini yang lebih tepat aku meninggal dunia, ya. Nah, jadi kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dilindungi dari apa ini, setiap fitnah yang terjadi. Karena semakin dekat dengan akhir zaman, itu fitnahnya gak semakin sedikit tapi semakin banyak, gak semakin ringan tapi semakin apa ini, berat. Na'udzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah adanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan tentang fitnah di akhir zaman. Dan ternyata fitnah-fitnah itu terjadi sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Ini menunjukkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benar apa yang beliau sabdakan. Fitnah semakin lama semakin banyak. Fitnah semakin lama semakin berat. Tentunya setiap terjadi fitnah ada korban-korbannya, ya. Naudzubillah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah at-tahdhir mil khaut fil fitan wal insiraf fi tayyaril fasad. Larangan keras larut atau ikut jauh terlibat dalam fitnah, dan larangan keras kita melakukan tindakan yang semakin menyalakan kerusakan. Jadi kalau fitnah terjadi, kita jangan kemudian menjadi bagian untuk berdalam-dalam dalam fitnah itu. Dan jangan menjadi pihak-pihak yang semakin memperparah fitnah. Kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan fitnah-fitnah itu, minimal kita tidak memperparah fitnah tadi. Karena kalau sudah terjadi fitnah, antara kebenaran dan kebatilan itu campur aduk samar, ya, hanya diketahui oleh orang-orang yang ahli dalam masalah ilmu tentang masalah ini. Kalau fitnah berlalu baru ya semuanya tahu, ya. Nah, oh begitu. Tapi ketika terjadi fitnah seolah-olah itu ada kondisi atau sesuatu yang menggerakkan banyak pihak untuk ikut terlibat, untuk ikut main panggung, untuk ikut meramaikan suasana fitnah itu, enggak malah meredam fitnah, malah apa ini, memanas-manas fitnah. Nah, itulah efek dari apa ini, fitnah. Sehingga kita dilarang untuk terlalu berdalam-dalam ikut campur fitnah dalam polisi kita tidak mengetahuinya. Dan juga kita dilarang untuk menjadi pihak-pihak yang justru menyalakan dan memperlebar kerusakan dalam fitnah. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini menunjukkan bahwa kita harus memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak jatuh di dalam fitnah dan agar kita selamat dari neraka. Jadi semakin dekat dengan akhir zaman, fitnah semakin banyak, fitnah semakin kuat. Maka untuk menghadapi itu, kita harus semakin memperkuat keimanan, memperkuat ketakwaan. Karena kalau tidak demikian, akan terseret. Faman ahabba ayyuzahzah 'anil nar wa yadkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti lan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi. Ini segera, kalau memang ingin mendatangi seseorang yang ingin didatangi ketika terjadi fitnah itu, ya, sebelum terlambat, enggak bisa datang lagi atau dia sudah tidak bersama kita lagi. Datang. Nah, kemudian terkait dengan bab ketaatan kepada pemerintah, di sini disebutkan bahwa wajib bagi setiap rakyat untuk taat kepada pemerintah yang sah sekuat tenaga. Nah, fima yastati fi ghairi maksiyah, dengan segala kemampuan yang kita miliki, asalkan bukan untuk perkara yang maksiat. Kalau untuk perkara maksiat, tidak. Nah, tapi yang kita tidak taati hanya masalah yang maksiat saja, yang lainnya tetap kita apa ini? Taati. Itu sifatnya wajib. Faedah berikutnya, wajib untuk ikut perang bersama pemimpin atau pemerintah ketika pemerintah menyerukan kita untuk memerangi para pemberontak. Jadi kalau ada kelompok yang kemudian mengangkat pemimpin tandingan yang kemudian melakukan gerakan mengacau keamanan, gerakan untuk melengsarkan pemerintah yang sah, kemudian pemerintah mengajak semua rakyatnya untuk memerangi kelompok pemberontak itu, maka wajib bagi kita ikut perang bersama pemerintah memerangi para pemberontak. Tapi kalau pemerintah sudah mencukupkan dengan aparat yang bertugas, maka kita cukup mendoakan agar para pemberontak itu segera ditumpas dan tidak lagi melakukan gerakan-gerakan apa ini, pemberontakan. Nah, fa'in ja'a akhar yunazi'u fatribu unukul akhar. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwa apapun kondisi pemerintah, walaupun dalam kondisi merugikan kita semua, tetap kita mentaatinya fil ma'ruf, dalam perkara yang baik. Dan kita tidak boleh kemudian coba-coba untuk mencari-cari pimpinan tandingan, ya, yang termasuk bentuk perbuatan dosa besar. Kenapa enggak boleh? Karena dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak dilarang, ya silakan, ya kan. Cari pemimpin tandingan yang baik. Tapi karena dilarang, enggak boleh, ya sudah. Bukan berarti kita cinta sama pemerintah yang mungkin kita anggap zalim, ya. Kita taat sama mereka itu karena perintah Allah Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mentaati pemerintah kita apapun kondisinya itu karena menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Sekalipun menurut kita pemerintah kita itu zalim, tidak layak memimpin negara, banyak yang lain yang lebih baik, tetap kita taat kepada mereka dengan niat mentaati perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-669. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hunaidata wa Ibnu Hujar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hunaidah Wa'il ibn Hujar radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, sa'ala Salamah ibn Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamah ibn Yazid al-Ju'fi pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Nabi Allah. Salamah berkata, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna? Wahai Nabi, bagaimana pendapat Anda jika pemimpin kami atau pemerintah kami senang meminta hak mereka kepada kami, tapi mereka enggak pernah menunaikan hak kami? Apa yang Anda perintahkan untuk kami dalam menyikapi pemerintah seperti itu? Mereka menuntut rakyatnya untuk memenuhi hak pemerintah, tapi pemerintah tidak mau memenuhi hak rakyatnya. Apa perintah Anda kepada kami dalam menyikapi pemerintah semacam itu? Fa radha anhu, Nabi berpaling dari Salamah, tak mau jawab. Kemudian sa'alahu, Salamah mendesak bertanya lagi kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u fa inna ma'alaihi ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Kalian tetap wajib mendengar, wajib taat. Mereka yang akan menanggung akibat perbuatan mereka sendiri, dan kalian juga begitu, bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban kalian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Na'am, barakallahu fikum. Cukup jelas ya. Jadi dalam hadis ini Nabi ditanya tentang sikap rakyat terhadap pemerintah yang zalim. Mereka itu mementingkan kepentingan sendiri. Mereka ingin rakyat memenuhi hak-haknya, tapi pemerintahnya mendolimi rakyatnya. Hak-hak rakyatnya dipenuhi, bukan dolim. Ternyata Nabi tetap memerintahkan kita untuk mendengar dan taat. Isma'u wa ati'u. Jadi pemerintah akan menanggung apa yang menjadi kewajiban mereka, dan kita juga bertanggung jawab atas kewajiban kita. Itu dah. Kewajiban rakyat apa? Tunaikan. Ya. Kalau pemerintah tidak melaksanakan kewajiban, mereka yang akan apa ini menanggung resikonya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, baik, masya Allah ya, ini faedah hadis ini cukup bagi kita ya. Saat-saat seperti ini banyak keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat rakyat banyak yang menjerit. Maka saat itu kita jangan ikut-ikutan untuk menentang pemerintah. Kita tetap mendengar, kita tetap taat. Apa yang menjadi hak kita, gak usah kita menuntut pemerintah untuk memenuhinya. Kita minta saja kepada Allah Ta'ala yang maha kuasa, yang maha kaya, menguasa alam semesta. Ya, percuma kita kalau menuntut hak kita kepada pemerintah yang zalim, tidak akan dikasih. Malah kita kemudian didolimi lagi, ya. Nah, karena kalau berharap kepada manusia itu ujung-ujungnya ialah kekecewaan. Tapi kalau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kecewa. Tidak ada ruginya. Nah. Baik, misalkan nuntut pemerintah untuk ngasih BLT per bulan 1 juta setiap orang. Nuntut, kalau enggak mungkin pun maksa gitu ya. Nah, itu bisa dituruti bisa tidak ya. Nah, tapi kalau kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang memberi rezeki, penguasa alam semesta, minta rezeki yang lapang, yang luas, itu enggak cuma 1 juta per bulan ya. Rezeki itu bisa lebih banyak daripada itu, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi, dan itu pasti, pasti Allah akan mendengar doa hambanya yang berdoa kepadanya. Kalaupun bukan nominal yang lebih banyak, tapi barokah ya, ketenangan hati dan pahala. Jadi kita tak perlu untuk apa ini menuntut pemerintah memenuhi hak rakyat. Kita selaku rakyat memohon hak atau apa yang menjadi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, hadis berikutnya yang ke-670. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun wa umuran tukirunaha. Sungguh setelah aku meninggal nanti akan terjadi banyak penguasa atau pemerintah yang mementingkan urusan pribadinya, asar, dan melakukan kebijakan-kebijakan yang kalian ingkari, ya kan? Akan banyak bermunculan pemerintah yang menguntungkan pribadinya, mementingkan urusan pribadinya, dan membuat kebijakan-kebijakan yang kalian ingkari. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalik? Apa perintah Anda kepada kami-kami yang mungkin mendapati semacam itu? Qala tu'addunal haq alladhi 'alaikum. Kalian tunaikan kewajiban kalian terhadap pemerintah. Taat, mendengar, laksanakan tugas kalian sebagai rakyat dengan baik. Watas'aluna Allah alladhi lakum, dan memintalah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari Muslim. Masya Allah, dalam hadis ini terdapat mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang beliau sampaikan banyak terjadi, ya. Banyak pemerintah yang tidak mementingkan rakyatnya tapi mementingkan urusan pribadinya. Naam, atau urusan golongannya. Enggak peduli dengan nasib rakyatnya. Dan banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin memberatkan rakyatnya. Banyak yang bikin rakyatnya protes karena memberatkan. Tapi ternyata nasihat Rasul kepada para sahabat di luar dugaan, ya. Nah, sudah, kalian sebagai rakyat tunaikan saja kewajiban rakyat kepada pemimpin itu apa? Mendengar dan taat, ya, mentaati semua kebijakan dan aturan. Yang penting tidak dalam perkara yang maksiat. Masalah hak-hak kalian yang tidak ditunaikan oleh penguasa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah nuntut listrik gratis, gak usah nuntut PDAM gratis, gak usah nuntut gaji gratis, gak usah nuntut sembako gratis, gak usah nuntut BBM gratis, ya. Nah, minta saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kalian tunaikan kewajiban kalian sebagai rakyat kepada penguasa, ya. Na'am, tu'addunal haq alladhi 'alaikum wa tas'alunallaha alladhi lakum. Na'am. Kenapa kok demikian? Untuk kemaslahatan bersama, ya. Na'am. Kenapa kok demikian? Kenapa kita tidak lantang menyuarakan hati rakyat? Oh. Karena itu menimbulkan mafsadah dan madharat, ya. Rakyat yang lemah ngelawan pemerintah yang berkuasa, yang bisa menggunakan kekuasaannya secara semena-mena, ya. Nah, yang kedua, belum tentu bisa dipenuhi, apalagi kalau negaranya bukan negara kaya tapi negara miskin, ya. Masuk semuanya digratiskan, ya. Utangnya banyak dimintai terus, tambah banyak utangnya, gitu ya. Nah, jadi sudah kita babak belur secara fisik dan mental, hak-hak kita nggak bisa kita apa ini dapatkan, ya kan? Nah, maka kita diberi solusi oleh Rasul. Nah, laksanakan kewajiban sebagai rakyat terhadap penguasa untuk hak-hak yang kalian tidak dikasih pemerintah, ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, seperti sekarang misalkan mau ada pembagian PLT, bantuan langsung tunai, ya. Kok kita gak dipanggil untuk dapat? Nah, gak usah protes, gak usah kemudian menjelek-jelekkan pemerintah, ya. Nah, sudah minta kepada Allah, ya Allah, mereka dapat PLT sebulan 600 ribu, beri aku sebulan 6 juta, ya Allah. Gitu, ya. Ya sudah, mereka dapat 600 ribu, yang berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dapat 6 juta, enak mana? Nah, kalau berdoa terus gak dapat-dapat gimana? Doa kita itu sebagai ibadah yang berpahala, nanti dapatnya di akhirat yang lebih baik daripada dunia seisinya. Barakallahu fikum. Nah, atau mungkin bukan uang yang kita dapatkan, nah, tetapi menantu yang baik sama mertuanya. Nanti anak kita menikah dengan apa ini? Seorang pemuda yang bertanggung jawab, yang baik, ya. bilang sama mertuanya, "Pak, semua kebutuhan Bapak sama Ibu sejak saat ini saya yang nanggung, gitu ya. Gak usah repot-repot kerja ya. Bapak sudah tua. Nikmati masa-masa tua ya dengan banyak ibadah, taklim yang rajin ya." Mereka dapat BLT cuma 600 ribu, itu pun 4 kali saja, habis itu gak dapat lagi. Ini ila ayasya Allah gitu. Nah, dapat tunjangan dari apa ini? Menantunya. Dan lain-lain dari arah-arah yang tidak kita sangka. Ya, jadi mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kondisi seperti ini kita itu harus semakin gencar berdoa kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Enggak usah kemudian kita itu terlalu apa ini sibuk nuntut hak kita kepada pemerintah. Ya, ngurus sana, ngurus ini, habis bensinnya, habis energinya, ternyata ditolak. Nah. Kenapa? Karena enggak punya kakak. Jadi ngurus kakak. Udah dapat kakak, udah terlambat. Masa pembagian PLT habis. Enggak dapat. Mas, pokoknya enggak usah terlalu apa ini. Nuntut. Ya. Baik. Selanjutnya. Hadis yang ke 671. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'allah, wa man asani faqad asallah." Barang siapa yang taat kepadaku berarti taat juga kepada Allah. Barang siapa yang durhaka kepadaku berarti durhaka juga kepada Allah. Wa may yuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada pemerintahnya berarti dia taat sama aku. Wa may ya'sil amir faqad asani. Barang siapa yang tidak mau taat sama pemerintahnya berarti sama saja tidak taat sama saya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jelas ya. Jadi kita itu taat sama pemerintah itu karena ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Karena mentaati Allah, mentaati Rasul. Wallahi seandainya tidak ada perintah semacam ini, ya mungkin kita malas tak sama pemerintah ya. Sudah enggak ngasih hak kita ya. Orangnya serakah. Kita dipersulit ngurus macam-macam ya kan, malas gitu. Tapi karena itu perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita taat kepada pemerintah. Supaya kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Nah, taip. Hadis berikutnya yang ke 672. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kariha min amiri syai'an falyasbir." Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa sungguhnya Rasul SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemerintahnya, enggak tahu apa itu dia, entah kebijakannya atau orangnya atau yang lain, fal yasbir, maka dia harus sabar. Fa innahu man kharaja minas sultani sibran mata mitatan jahiliyah. Karena barang siapa yang tidak taat kepada pemerintahnya walaupun sejengkal, berarti sedikit saja enggak taat, kemudian dia mati, matinya melakukan amalan jahiliyah, berarti dia melakukan dosa besar. Dosa tidak taat sama pemerintah itu dosa besar, seperti orang-orang jahiliyah yang tidak taat kepada pemimpinnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Dah jelas. Yang terakhir, hadis yang ke 673. Wa an Abi Bakar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Abu Bakar, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahana sultan ahanahullah." Barang siapa yang menghina pemerintahnya, maka Allah akan menghina orang itu, merendahkan orang itu. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa qala hadis hasan, beliau berkata hadis ini hasan. Hadis ini dihasankan juga oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Nah, jadi siapa saja yang menjatuhkan harkat dan martabat pemerintah, maka Allah akan menjatuhkan harkat dan martabat orang itu. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka Allah akan menghinakan dia. Nah, jadi Allah Ta'ala mengancam kita, jangan sekali-kali menjatuhkan wibawa pemerintah, jangan sekali-kali menghina mereka, ya. Nah, karena Allah yang akan membalasnya. Nah, masya Allah, ya, ini penting sekali. Innamal jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa ini? Amalan. Kita menghina akan dihina. Kita menjatuhkan martabat, kita akan dijatuhkan martabatnya. Demikian. Barakallahu'alaikum. Sehingga sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, harus menghormati pemerintahnya dalam keadaan apapun. Haknya dipenuhi atau tidak, kita tetap mendengar dan taat, menghormati mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, untuk kemaslahatan bersama, dan kita menuntut, meminta, memohon hak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita semua pemimpin yang adil, memberi kita kekuatan untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari segala bentuk fitnah, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. A'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.